kepada kaum muslimin, salafiyin dan kaum muslimin secara umum di berbagai belahan di negeri kita ini, yang kurang lebih waktu para masyayikh ini, yaitu Syekh Ali Al-Hudhaifi Hafizahullah, Syekh Salah Kentus Hafizahullah, dan Syekh Zakaria juga Hafizahullah, yang antum semua mengetahuinya, kurang lebih 2 pekan selama di negeri kita ini. Dan para masyayikh ini adalah murid-muridnya Syekh Mubil rahimahullah, seorang ulama di negeri Yaman yang ma'ruf dan terkenal keilmuannya dalam ilmu hadis, dan kokohnya dalam berpegang teguh di atas sunnah dengan pemahaman salaful ummah, sehingga beliau sangat disegani dan diperhitungkan oleh kalangan hizbi, dan tidak ada satupun yang beliau ketahui dari seorang yang menyimpang dari jalan yang lurus dari ahlus sunnah, melainkan pada ujungnya beliau nasihati dan beliau peringatkan umat akan penyimpangan mereka jika memang nasihat demi nasihat tidak mereka indahkan. Sehingga banyak dari kalangan hizbi, baik itu membawa bendera hizbiannya maupun perorangan yang menyimpang, itu pulang dalam keadaan kecewa karena tidak bisa merayu dan mengkelabui Syekh Mubil rahimahullah untuk terseret kepada hizbiyah mereka dan bid'ah mereka. Ma'ruf beliau, para ulama memuji semua. Tidak ada dari para ulama ahlus sunnah di dunia ini yang tahu Syekh Mubil kecuali memujinya, karena keilmuannya, karena kokohnya dalam manhaj, dan karena istiqomahnya yang mereka ketahui, dan keilmuan yang ada pada beliau rahimahullah. Baik itu Syekh Mubil, baik itu Syekh Albani atau Syekh Rabi, Syekh Ubaid, dan yang lain dari masyayikh ahlus sunnah di hadal asr, di zaman sekarang ini, memuji beliau. Nah, tentunya kedatangan para masyayikh yang ana sebutkan tadi ke negeri kita ini telah antum rasakan manfaatnya dan faedah-faedah ilmiahnya sudah antum rasakan dalam waktu yang singkat ini. Naam, doroh-doroh mereka di berbagai daerah di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa, yang termasuk padat acara-acara daurah beliau dan taklim-taklim beliau yang beliau sukukan kepada umat kaum muslimin secara umum. Demikian pula juga para asatid pun juga mendapatkan siraman ilmu dan mendapatkan banyak faedah-faedah ilmiah, baik itu di daras di pelajaran umum yang diadakan di Al-Ansor, Yogyakarta, di ma'had yang diasuh dan dipimpin oleh Al-Ustaz Syafruddin Hafizahullah, maupun majlis-majlis khusus yang kita duduk bersama para masyayikh tersebut. Faedah-faedah ilmiah pun kita dapati, baik langsung maupun berupa tanya jawab. Ini sungguh menjadi suatu cambuk bagi kita dan pelajaran berharga betapa tinggi dan mulianya ilmu agama Allah, ilmu Al-Quran dan Sunnah, seperti yang difahami oleh salaful ummah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dari sekian ayat Al-Qur'an, dari sekian hadis-hadis yang sahih, banyak menjelaskan tentang keutamanya ilmu dan belajar menuntut ilmu syar'i, dan tentang kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berilmu, diberi ilmu oleh Allah, kemudian di amalkan ilmu tersebut, dan setelah itu di dakwahkan dan sabar di atas dakwah, di atas ilmu tersebut. Sebagaimana juga para ulama zaman dulu pun juga demikian. Mereka pun mendidik keluarga mereka, anak-anak mereka di atas ilmu. Dan demikian pula barakallahu fikum, generasi berikutnya setelah sahabat, setelah tabi'in, tabi'it tabi'in pun juga demikian. Mereka sangatlah ihtimam, sangat mementingkan dan memperhatikan ilmu. Karena itu merupakan imam dari amalan kita semua. Dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah, kemudian mendapatkan taufik dari Allah dan hidayah atas pemberian ilmu tersebut, sehingga diamalkan dan didakwahkan, sabar di atasnya, maka hal ini secara otomatis dia terselamatkan dari jalannya orang-orang Yahudi dan terselamatkan dari jalannya orang-orang Nasoro. Itu otomatis. Karena orang-orang Yahudi diberi ilmu oleh Allah, enggak diamalkan. Orang Nasoro beramal tanpa ilmu. Yang diberi ilmu oleh Allah ketika dia belajar, kemudian dia amalkan dan didakwahkan, berarti dia telah menempuh jalannya para nabi. Dia menempuh jalan yang lurus, jalan yang diridhoi dan diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia sedang menempuh jalan menuju surga. Naam. Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan hambanya itu baik, diberi kefahaman tentang agamanya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan atas hambanya, maka Allah berikan kefaqihan, pemahaman yang dalam terhadap agama ini. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah, ilmu seorang yang alim, yang diamalkan ilmunya ikhlas tentunya, dan seorang yang belajar menuntut ilmu syar'i, dan seorang yang berzikir kepada Allah dengan zikir-zikir yang syar'i, terselamatkan dari laknat Allah. Naam. Karena dunia ini terlaknat. Dunia ini terlaknat dan seisinya. Kecuali mereka yang berilmu, diberi ilmu oleh Allah, dan yang menuntut ilmu syar'i, dan orang yang selalu zikir kepada Allah dengan zikir yang benar, zikir yang syar'i, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah, amalan soleh adalah amalan yang senantiasa diinginkan dan didambakan dan diperjuangkan oleh kaum muslimin untuk meraihnya dan mendapatinya. Dan semua kaum muslimin mendambakan dan menginginkan dan berupaya semaksimal mungkin untuk memperoleh dan mendapati amalan soleh tadi. Namun memang kita harus sadar bahwa apa yang diucapkan oleh kita atau kaum muslimin secara umum tentang amalan soleh tersebut ternyata belum tentu dinilai sebagai sebuah amalan soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kan gitu. Oleh karena itu maka barakallahu fikum, ucapan yang diucapkan oleh kaum muslimin atau oleh kita ini membutuhkan pembuktian. Seorang yang ditokohkan dan disanjung, dielulukan, kan ya, menyatakan bahwa ada kelompok kecil yang menghina sahabat, gitu kan? Ini dipermasalahkan. Kecil dipermasalahkan, tetapi kelompok yang besar lebih banyak, kata tokoh ini, yang menolak peringatan Maulid Nabi itu dibiarkan. Dia meyakini bahwa itu sebuah amalan yang soleh. Kenapa? Karena kata dia, kalau menolak maulud Nabi berarti dia menolak kenabian dan menolak risalah. Nah, ini yang anda maksud bahwa tidak semua orang yang mengungkapkan, mengucapkan amalan soleh tersebut benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ilmu syar'i, nah ini yang harus kita perjuangkan untuk menuntutnya. Kedatangan masyayikh tadi yang antum ketahui, antum lihat bagaimana kaum muslimin terkhusus salafin di Indonesia ini datang berduyun-duyun, berbondong-bondong hadir duduk mendengarkan tausiah dan ceramahnya, kan iya, di Malang, di Jakarta, di Bandung ribuan itu semua, apalagi di Bantul. Nah, kita berharap mereka yang datang itu betul-betul ingin menuntut ilmu syar'i, menjalani sebuah kewajiban yang Allah wajibkan kepada setiap kaum muslimin laki maupun wanita. Bukan sekedar rekreasi itu jalan-jalan, enggak, bukan. Nah, sehingga hal itu akan menyebabkan amalan itu masuk dalam kategori amalan soleh, yaitu benar sesuai dengan tuntunan Rasul, dengan ilmu yang Allah ajarkan dalam Al-Quran dan Rasul bimbing. Tinggal satu yang diperjuangkan adalah ikhlas kepada Allah Taala. Itu namanya amalan soleh, amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasul dan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita harus perjuangkan. Jangan sampai hal ini menjadi sebuah masalah bagi kita, ya, dan dipermasalahkan dengan adanya tantangan dunia di depan kita. Kita bermujalah sabar majelis dengan masyayikh tadi itu, tidak ada satu majelis yang kita lakukan melainkan ada faedah ilmiah di dalamnya. Dan kita sering mendengarkan mereka ditanya, kita gak tahu dari negeri mana yang tanya tentang ilmu, dijawab langsung pakai rekaman, lagi majelis ini dikirim. Kita mendengarkan tentang apa? Tentang jawaban beliau di sebelah kita. Dalam masalah ini khilaf para ulama, tapi yang rajih demikian, demikian kirim. Hatta di bandara tadi, berapa kali Syekh Shalah, khusus dari Syekh Ali, kita melihat langsung. Kita enggak paham dari mana pertanyaan tersebut. Tahu-tahu dijawab pakai HP, rekam, kirim. Ilmu, ilmu. Nah, ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Hal yang demikian ini hendaklah kita harus betul-betul mengupayakan. Apa yang kita inginkan kehidupan ini kalau bukan ketakwaan kepada Allah dan amalan soleh? Karena penyesalan itu ada di belakang. Penyesalan itu ada di belakang. Kita sering mendengar ungkapan yang diungkapkan oleh kaum muslimin, nah, ya sudahlah, kamu wahai anak-anakku belajar yang rajin, jadi anak soleh, jadi orang berilmu, jangan niru ayahmu. Ayahmu itu orang awam, bodoh. Jadi kamu yang harus berjuang. Aku yang cari dunia, aku yang membiayai kamu, aku yang berjuang untuk ini, aku. Nah, terus sampai di situ, mana aku pun juga belajar juga, aku pun juga ingin usaha, aku pun jadi anak soleh, aku pun jadi orang tua yang soleh, aku pun juga ingin mendapatkan ilmu. Mana ucapan itu? Gak ada. Yang ada tadi itu, sekaruan aku is umur is konsingol ilmu, aku tanggol dunia. Apa demikian bimbingan Al-Quran dan Sunnah? Bukan seperti itu. Karena kewajiban muslim itu semua, laki perempuan, besar kecil. Bukan yang kecil toh, bukan yang bukan yang anak muda-muda, bukan, semua. Enggak ada pengecualian. Nah, maka ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Hendaklah kita semua berusaha, berupaya untuk senantiasa terus mendekat dengan ilmu, mendekat dengan orang-orang yang soleh. Nah, bagaimana masyayikh tadi itu, hasil kunjungan mereka sini dan tausiah mereka dan taklim mereka luar biasa. Nah, betul-betul merasa masyayikh ini dihargai di sini. Nyebut sekian poin Syekh Ali, masya Allah, ikhwah tersusun dengan rapi. Kerapian susunan itu tidak seperti mereka hizbiyah, tidak, bukan. Tolong, ta'awunnya tinggi, derma, naam, adab, terus juhud di dakwah, semangat dalam dakwah, semangat dalam menuntut ilmu, disebutkan oleh beliau setelah kepulangan beliau barusan. Ada yang menukil demikian dari asatid yang mendengar dari beliau, dirangkum, dikirim, disebarkan. Nah, ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Perlu kita ketahui bahwa para ulama salaf, mereka itu ketika mengajari ilmu kepada keluarga dan anak-anaknya itu maksa, dipaksa. Dipaksa, bukan nanti aja sudah kan tahu-tahu sendiri. Nah, dia tahu-tahu sendiri. Lebih mengena kalau anak itu enggak dipaksa, enggak disuruh. Biar sadar sendiri. Bukan demikian. Ya kalau sudah, kalau enggak. Satu. Yang kedua kan kita harus mengaca, mencontoh bagaimana para ulama salaf dulu. Naam, kan begitu. Nah, ketika Allah menyatakan ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga oleh kalian diri kalian dan keluarga dari luapan api neraka. Naam, Ali bin Abi Thalib menyatakan allimuhum wa adibuhum, ajari mereka ilmu dan didik mereka. Ilmu Al-Qur'an, sunnah ala fahmi salaf, didikan Al-Qur'an, didikan sunnah Rasul dan didikan para ulama salaf. Naam. Ikhwati fid din, a'azani wa jazakumullah, Ikrimah rahimahullah menyatakan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ikrimah ini salah seorang tabi'in termasuk murid seniornya Ibnu Abbas. Naam. Kata beliau, mengikat kakiku, ya ja'alu fi rijli al-habl atau al-kabl, naam, wa yu'allimuni al-Qur'an wa sunan. Kakiku diikat, kemudian diajari aku Al-Qur'an dan sunnah oleh Ibnu Abbas dalam Al-Hilyah disebutkan. Naam. Ikhwati fid din, a'azani wa azakumullah, demikian pula diriwayatkan dari Umar Ibnu Umar radhiyallahu an dalam mausuah karya Ibnu Abi Dunya, kana Ibnu Umar yu'allimu sabi as-salata idza 'arafa yaminahu min shimalihi. Beliau itu mengajari anak kecil salat ketika anak itu sudah mulai tahu mana kanan mana kiri. Semangat gitu loh. Bukan dibuatkan nanti lewat gede lah sholat-sholat sendiri. Nanti kalau sudah besar kan sholat-sholat sendiri. Bukan. Sedini mungkin ngajari yang tersebut. Makanya kata Sufyan Atsauri rahimahullah dalam As-Siyar disebutkan, yang bagi lirrajul, kata beliau, an yukarriha waladahu alal ilm. Sepantasnya, seharusnya, seyogyanya seorang suami atau pemimpin rumah tangga tersebut memaksa anaknya untuk menuntut ilmu. Kenapa? Fa innahu mas'ulun anhu. Karena hal ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti hari kiamat. Bukan dibiarkan begitu aja liar gitu, bukan. Diajari. An yukarriha, dipaksa. Dengan cara yang benar. Penting ini untuk menunjukkan. Kenapa? Karena dipertanyakan. Ku anfusakum wa ahlikum nar, masih dalam syarah ayat ini, tafsir ayat ini. Nah. Demikian pula disebutkan oleh Yazid bin Ma'mar, al-ilmu fi shaghir atau fi shighar kan naqshi fil hajar. Anak itu dididik ilmu sejak kecil itu bagaikan orang yang ngukir batu, diukir terus, dipahat terus, lambat laun terus makin dalam ilmunya, matangnya itu matang betul. Ikhwati fid din, a'azani wa jazakumullah. Nah, hal ini tentu mengharuskan bagi kita untuk senantiasa lebih mawas diri dan lebih mengoreksi diri kita, seperti apa diri kita ini dalam keseharian kita. Nah, apa yang kurang, apa yang salah terus. Antum lihat bagaimana masyayikh. Capek loh antum. Capek yang kemarin anak-anak yang kemarin datang antum lihat itu di Bantul, tiga masyayikh itu. Nah, setelah daurah di Bantul itu, daurah asatidz 3 hari. Teranggap mulainya misalnya hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari. Sampai Kamis daurah masyayikh itu. Jumat, bagian Kamis malam sudah menyebar ke Medan, kemudian ke Ambon, kemudian ke Padang, walhasil terus ke Bengkulu, kemudian terus berbagai luar pulau Jawa, sebagainya ke Malang dan sebagainya ke Bali. Itu mulai dari Jumat bergerak, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu ke Bogor. Di Bogor 2 hari kurang lebih. Setelah itu menyebar lagi. Sabtu daur di Jakarta sebagiannya, kemudian sebagiannya langsung berangkat ke Bengkulu sama ke Riau, Ahad di Bandung daur satu syekh. Sudah ketemunya Ahad malam Senin pagi. Itu terus duduk dengan kita tausiah terus sampai malam, istirahat pagi jam 6 jam 7 berangkat bandara. Waktu-waktunya ilmu manfaat, ilmu faedah. Ikhwati fiddin a'azani wa jazakumullah. Oleh karena itu maka hendaklah kita senantiasa berupaya berupaya untuk senantiasa mencontoh bagaimana para ulama ahlu sunnah, karena sungguh hal yang seperti ini adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh para ulama salaf, menyibukkan diri dengan ilmu, dengan amalan-amalan yang syar'i. Sampai kata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah dalam al-Isam, min alamati sa'adah al-abad, di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba itu ialah yaitu taisir ta'ah alaih, mudah dia mengamalkan ketaatan kepada Allah, enggak ruwet, enggak malas, enggak berat, gampang. Yang kedua, muwafaqatus sunnah fi af'alihi, dalam segala amalan dia itu selalu sesuai dengan sunnah, seiring dengan sunnah. Ini di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba, bahagia dunia akhiratnya. Yang berikutnya, wasuhbatuhu li ahli shalah, dia senantiasa bersahabat, bergaul, bermajlis dengan ahlus shalah, orang-orang yang soleh, bukan orang-orang yang membawa fitnah, bukan orang-orang yang akhlaknya rusak, bukan orang-orang yang ruwet mulutnya, kasar, bukan. Akhlaknya baik. Yang keempat, wa husnu akhlaqihi ma ikhwanihi, akhlaknya baik kepada saudaranya. Ini juga butuh perjuangan. Kan iya, enggak mudah. Memilih teman yang soleh itu juga sulit. Berakhlak yang mulia dengan saudaranya itu juga sulit. Semuanya membutuhkan perjuangan. Yang berikutnya kata Imam Syatibi rahimahullah, wa badlu ma'rufihi lil khalq. Ini juga demikian. Badlul ma'ruf, berupaya mencurahkan segala kemampuannya untuk demi kebaikan saudaranya atau orang atau makhluk Allah secara umum atau sesama kita muslimin. Ya enggak? Butuh perjuangan lagi. Upaya maksimal untuk memberikan kemanfaatan dan kebaikan kepada saudara kita. Badlul ma'ruf. Yang berikutnya, wahtimamuhu lil muslimin, dan memperhatikan kondisi kaum muslimin dari banyak sisi, yang kebaikan tersebut adalah secara syar'i Dan yang berikutnya wa mara'atuhu lil awqatihi li awqatihi. Dan memperhatikan betul perhatian terhadap waktu-waktu dia tidak terbuang sia-sia. Ikhwati fid din itu kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Makanya sungguh seorang yang diberi ilmu oleh Allah maka dia telah diberi rezeki oleh Allah. Syekh bin Bah rahimahullah menyatakan ketika menyebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah jadikan baginya jalan keluar dalam hidupnya dan diberi rezeki yang datang yang tidak disangka-sangka. Hah? Oh ayat Allah Ta'ala afwan. Qala Allah Ta'ala, firman Allah, jazakallahu khair. Qala Allah Ta'ala, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini yaitu wa man yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, maka Allah memberikan jalan keluar bagi dia, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberi rezeki oleh Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini kata Syekh bin Bas rahimahullah, wa ma'lumun anna husulal ilmi min afdalil arzak. Sesungguhnya seorang itu diberi ilmu oleh Allah, mendapatkan ilmu dia itu merupakan rezeki yang paling afdal, rezeki paling afdal, paling mulia. Wa huwa khuruju min dhikil jahl wa dhulumatihi atau wa dhulmatihi ila siyaqil ilmi wa nurih, yaitu keluarnya dari kesempitan kejahilan dan kegelapan kejahilan menuju kepada luasnya ilmu dan cahaya ilmu. Nah, demikian pula Allah berfirman di ayat yang lain, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan baginya dari urusannya itu kemudahan. Naam. Wa husulul ilm, kata Syekh bin Baz rahimahullah, an-nafi' min a'zami taysir wa tashil. Dan mendapatkan ilmu syar'i yang bermanfaat itu termasuk perkara yang paling besar untuk mendapatkan kemudahan dan kemudahan. Kenapa? Kata beliau, li anna talibal ilm asy-syar'i yudriku bi'ilmihi min wujuhil khairi wa asbabin najah ma la yatayassaru lil jahil. Karena seorang yang menuntut ilmu syar'i dengan ilmu syar'i yang Allah berikan kepadanya itu akan yudriku bi'ilmihi, mendapati dengan ilmu tersebut apa yang dapat dan diperoleh, wujuhul khair, berbagai kebaikan-kebaikan yang didapati dan sebab-sebab selamatnya dia dunia akhiratnya, yang hal ini tidak mudah didapati oleh orang yang jahil. Ikhwati fiddin a'azni wa jazakumullah. Oleh karenanya maka barakallahu fikum. Naam, perlunya kita terus berupaya untuk menuntut ilmu syar'i ini. Naam, agar supaya kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala derajat kita di sisinya, dan mulia, dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fiddin a'adzinuzukumullah, yang terakhir yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Shahih Jami'. Rasulullah bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan 'assalahu." Qalu ma assalahu? Qala yaftahullahu 'azza wa jalla lahu 'amalan shalihan qabla mautihi thumma yabiduhu alaih. Rawahu Ahmad. Rasul menyatakan ketika Allah cinta kepada hambanya itu asalahu, dikasih asal oleh Allah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maknanya asalahu? Maksudnya Allah membuka bagi dia azza wajal dengan mudah menerima dan mudah beramal amalan yang soleh. Diberi hidayah taufik oleh Allah untuk beramal amalan soleh itu bagi mereka yang Allah cintai hambanya, dimudahkan untuk beramal amalan soleh sebelum dia mati, kemudian baru dimatikan oleh Allah SWT di atas amalan soleh tersebut. Luar biasa. Makanya kata Syekh Albani rahimahullah, dalam menjelaskan hadis ini, fatuba liman asalahu Allah, maka berbahagialah mereka itu yang diberi asil oleh Allah, dibukakan untuk amalan soleh kepadanya. Dan beliau rahimahullah menyebutkan Syekh Albani bahwa di antara tanda-tanda, walaupun ini bukan mutlak, namun tanda-tanda orang yang asalahullah, yang ditaksil oleh Allah, adalah sekitarnya dia ridho kepada dia dengan sebab dia menjunjung tinggi sunnah Nabi. Ini penting. Bukan kebid'ahan, kesyirikan, maksiat, bukan. Karena dia menjunjung tinggi sunnah Nabi, mengerjakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga orang di sekitarnya ridho pada dia dengan sebab dia apa? Menjunjung tinggi sunnah Rasul, bukan menyelisihi. Oleh karena itu Syekh Albani banyak sering mengucapkan dan mengungkapkan dan mendoakan ketika melihat orang berbuat baik kepada Syekh Albani. Liman sona ilahi ma'rufan. Apa kata beliau? Assalakallah. Assalakallah. Mudah-mudahan Allah membuka bagimu pintu untuk beramal-amalan soleh. Ikhwati fiddin, a'zanuzakumullah. Yang seperti ini hendaklah kita jadikan cambuk. Bagaimana juga asatid kita, masya Allah, mereka pun juga demikian. Tidak ada anak yang merasa anak pinter, anak alim, anak ngerti, wis gak butuh ilmu, ndak. Datang duduk di depan masyayikh. Yang biasa antum dengar ceramahnya di RI itu, pusat-pusat itu, duduk belajar dan menghormati masyayikh. Mereka murid-muridnya Syekh Mubil rahimahullah. Nah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala pada waktu yang singkat ini memberikan taufik kepada kita, hidayahnya, untuk senantiasa kita diberi kemudahan oleh Allah untuk beramal soleh dan menuntut ilmu syar'i, dan sabar di atasnya, ikhlas memudahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.